أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم هي محمد صلى الله عليه وسلم bacakanlah kepada mereka naba'a bani adam, berita. Kalau beritanya kecil namanya khabar, sudah jadi bahasa Indonesia kabar, bahasa Arabnya khabar. Kalau beritanya besar naba', makanya ada surat An-Naba'. Amma yatasa'alun 'anin naba'. Watslu 'alaihim, bacakanlah kepada mereka. Mereka itu maksudnya semua manusia. Naba', berita ibnai Adam. Kalau ibnu satu, ibnai dua. Bacakan kepada mereka berita tentang dua anak Adam. Yang besar namanya Qabil, yang kecil namanya Habil. Bagaimana berita mereka berdua? Idh qarraba qurbanan. Disinilah ada kata kurban. Idh, ketika. Qarraba, ketika mereka berdua kurbanan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurban diambil dari tiga huruf. Qaraba, artinya dekat. Kalau jauh, ba'id. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, kalau ada hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, fa inni qarib, katakanlah aku dekat. Qaraba, qarib, dekat. Makanya kalau kita punya keluarga dekat, itu siapa Pak? Itu kerabat saya. Qaraba, kerabat, dekat. Idh qarraba, ketika mereka berdua mau mendekatkan diri kepada Allah, mau minta petunjuk siapa di antara kami berdua ini yang benar. Karena Qabil dan Habil bertikai dalam masalah perempuan. Qabil ditakdirkan kembar dengan perempuan cantik. Habil ditakdirkan kembar dengan perempuan, jangan bilang jelek, kurang cantik sedikit. Tidak boleh menikahi kembarannya, perempuan lain waktu itu belum ada lagi. Maka harus disilang. Kembaran Habil nikah dengan Qabil, kembaran Qabil nikah dengan Habil. Maka Qabil tak setuju. Masa saya dapat yang cantik, tiba-tiba dapat yang jelek? Tak setuju dia. Jadi semua penolakan ini berawal dari ketidaksetujuan menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus setuju saja apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Qabil komplain, masa saya yang lahir sama orang cantik nikah sama orang jelek? Ah, saya tak mau. Maka mesti minta doa kepada Allah. Bagaimana caranya? Qarraba qurbanan. Maka mereka pun mendekatkan diri kepada Allah dengan membawa kurban. Siapa nanti yang kurbannya diterima Allah, maka itulah orang yang benar. Fatuqubbila min ahadihima, salah satu dari kurban mereka diterima. Walam yutaqabbal minal akhar, kurban Habil diterima, kurban Qabil tak diterima. Orang yang tak diterima mestinya sadar diri, introspeksi, kenapa Allah tak terima. Tapi Qabil ini lain. Ketika kurban dia tidak diterima, dia marah. Apa kata dia? La'aqatulannak, aku akan bunuh kamu. Jadi kalau ada kawan, sahabat, tetangga, jamaah kita sikit-sikit marah mau membunuh, nah, itu keturunan Qabil. La'aqatulannak, akan kubunuh kamu. Bukannya introspeksi merenung, saya ini salah apa, kenapa kurban saya tak diterima. Dia malah komplain, ngamuk, marah, kehilangan akal sehat. La'aqatulannak, kubunuh engkau. Lalu kemudian apa kata Allah? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. sifat daripada Habil, takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tak puas hati Kabil tadi, dia ambil batu besar, lalu mau dia timpakan ke kepala adiknya Habil. Apa kata Habil? Lain basatta, dialog ini diabadikan dalam Al-Quran. Lain basatta ilayya yadaka litaqtulani, andai kau timpakan batu besar itu ke atas kepalaku, ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak, aku tak akan balas. Tengok lembutnya Habil. Sudahlah marah, ngamuk, mau ditimpa batu, sekarang langsung bukan ancaman. Tapi Habil mengatakan, andai kau mau timpakan batu besar itu ke kepalaku, wahai saudaraku, aku tak akan balas. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani, ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Kenapa? Di akhir ayat dia katakan alasannya. Kenapa dia tak balas? Bukan dia lumpuh, bukan dia takut, bukan dia cacat. Kenapa dia tak balas? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Jadi inti ajaran Islam itu sudah ada sejak zaman Qabil Habil, adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang takut? Habil. Siapa yang tak takut? Qabil. Siapa yang tak sadar diri marah-marah? Qabil. Siapa yang rendah hati? Habil. Islam mengajarkan kita dihadapkan pada dua pilihan, kiri dan kanan, baik dan buruk, putih dan hitam, lurus dan bengkok. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, diberikan jalan fujur, jalan kiri. Wa taqwaha, diberikan jalan takwa kanan. Selamanya kita begitu. Tadi waktu mau azan maghrib berhadapan di simpang jalan, tetap di rumah apa ke masjid? Lawan yang kiri, menang yang kanan, pergi ke masjid. Sampai ke masjid, salam, pengumuman. Pulang ke rumah atau tetap dengar pengajian? Lawan kiri, tetap bertahan di masjid. Begitu azan isya, tetap lanjut tanya jawab atau pulang? Lawan kiri, lanjut. Begitu sampai di rumah, berzikir, baca surat Al-Kahfi malam Jumat atau nonton putaran? Nah, di situ kalah Al-Kahfi. Jadi ini kita senantiasa tarik menarik. Jadi Pak Ustaz, sampai kapan ini? Sampai Israel mau mencabut nyawa, iblis datang membawakan air. Ketika sedang mau sakratul maut itu, haus kering sekering-keringnya. Kalau engkau katakan beriman kepadaku, kuberi air minum. Mau? Kata iblis. Tapi pada saat itu kita pula iman kuat, maka kita mengatakan la ilah. Jamaah semuanya menolong. Jamaah dari Masjid Al-Jihad datang. Ustaz, jangan ikut iblis Ustaz, jangan Ustaz. Makanya orang yang mau sakratul maut itu ditolong. Laqinu mautakum, talqinkan kepada orang yang mau mati karena dia sedang berjuang. Iblis datang bawa air, iblis datang bawa air sejuk, sedang haus kekeringan air. Maka datang saudara berbisik ke sebelah kanan, la ilaha illallah. Mulai ke kanan, iblis datang lagi, lawan dia, engkau mau ini. Datang kawan lagi berbisik, la ilaha illallah. Dalam tafsir Al-Quranil Azim yang ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, yang kita sebut selalu dengan tafsir Ibnu Katsir. Berbunyi dia. Hilang pula bahan saya. Kata Imam Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir, orang yang mau sakratul maut itu untuk meringankannya bagus dibacakan surat Yasin. Itulah mengapa fi kulli amrin asirin, dalam setiap perkara yang sulit illa yassarahullah, maka Allah mudahkan. Maka ditengoknya sakit, nah dibacakannya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Itu menolong dia. Saya mau ceritakan, dari sejak kita kecil sampai kapanpun, kita senantiasa berada di antara dua pilihan dan di antara dua bisikan. Makanya kita perlu bersama-sama berjamaah, karena dengan ada jamaah, dialah yang menolong kita lawan setan, lawan iblis, lawan bisikan allazi waswis waswis waswis fi sudur. Berbisiknya bukan di sini. Iwaswis berbisik fi sudur, di dada berbisiknya, di hati berlintasnya. Dia tak bersuara, dia tak berhuruf, dia tak berbunyi. Kalau bisik di sini bisa dilawan, tutup. Tapi bisiknya di dalam. Iwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal nas. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kata kurban pertama kali dipakai bukan pada Ibrahim alaihi salam, tapi pada Qabil dan Habil. Berdoa kepada Allah mesti ada yang dibawa. Jangan datang pakai tangan kosong, ada yang dibawa. Ya Allah, kami mau memohon kepada Engkau, membawa-bawa tangan, buah tangan itu disebut dengan bertawassul. Allah, kita, antara kita dengan Allah ada perantara, wasilah. Tawassul kita itu dengan amal soleh. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah perantara. Dari engkau kepada Allah mesti ada perantara. Perantaranya itu siapa? Perantaranya adalah amal soleh. Malam ini kita beramal soleh. Bapak yang sholat berjamaah, istiqamah. Lau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi, seandainya mereka tahu pahala salat berjamaah, salat isya dan salat subuh, la atauhu mahabwan, mereka akan datang walaupun merangkak, mereka akan datang. Tiba-tiba dia istiqomah dan dia berdoa dengan istiqomahnya, ya Allah, berkat salat berjamaahku ke masjid selalu, berkat aku istiqomah walaupun hujan-hujan tetap ke masjid, tolonglah anakku ini sehatkan ya Allah. Itu namanya bertawassul kepada Allah dengan amal soleh. Tapi jangan kuat-kuat didengar kawan. Kalau kuat-kuat itu namanya riya. Habis sholat maghrib, ya Allah, berkat kurbanku satu sapi Australia yang satu ton itu, ya Allah. Apalagi mulutnya ke telinga kawan di sebelah, ya Allah. Riya itu. Sekarang orang jarang berdoa lagi kepada Allah. Dulu orang doa kepada Allah, sekarang kemana berdoa? Kepada Facebook. Anak sakit berdoa di Facebook, orang tua sakit doa di Facebook. Dulu orang tua terbaring di rumah sakit berdoa lagi, sekarang enggak, dipotonya maknya. Jangan foto ibu, adik, makcik, istri Anda, jangan upload ke wall. Karena andai dia sehat, belum tentu dia ikhlas. Fotonya ditengok sejuta orang. Share, share, share sana. Bukan nelok muka dia di situ, mengango. Nah, di foto pula saya sedang mengango. Itu ditengok orang, teman 5.000, di-share oleh kawan 10.000, beratus ribu berserak fotonya se-Indonesia. Diambil orang, dibuatkannya pula karikatur, dibuat bawah. Anda mau tikus tidak datang lagi ke rumah, pajang foto ini. Jadi bahan ejekan olok-olok. Ini berdoa ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makin canggih zaman ini, makin hebat, godaannya makin banyak, maka kita mesti kembali kepada ajaran Islam. Berdoa kepada Allah mesti ada yang dibawa. Kabil kepada Allah, Habil sama juga kepada Allah, ada yang dibawanya. Apa itu yang dibawanya? Kurbanan, membawa bahan, buah tangan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita renunglah sejenak. Sejak kita akil baligh sampai sekarang, kira-kira kalau kita berdoa kepada Allah, apa amalan kurban, tawassul, wasilah yang mau kita bawa? Ya Allah, berkat masjid besar yang kubangun 40 meter kali 70 yang semuanya terbuat dari batu granit merah, letaknya di Andalusia Spanyol, kata orang kaya yang sudah bangun masjid. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, berkat anak yatim yang kusekolahkan sampai S1, S2, S3, tolonglah kabulkan doaku, kata orang kaya yang sudah menyekolahkan anak yatim. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, aku memang tak sanggup bangun masjid karena tak ada duit, aku memang tak sanggup menyekolahkan anak yatim, berkat zikirku satu hari 1000 kali, tasbih, tahmid, takbir, salawat, istighfarku, tolonglah aku ya Allah. Tidak bisa beramal dengan duit, dengan lidah. Tak bisa beramal dengan lidah, tasbih, tahmid, takbir, tegak, ruku, sujud, berkat solatku yang satu malam 300 rakaat seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tolonglah ya Allah. Andai masing-masing orang membawa amalnya, lalu tiba giliran kita, apa amal kita? Tak usah dijawab pakai lidah, karena terlalu mudah menggerakkan anak lidah. Apa mau kita jawab? Ya Allah, berkat tahajudku yang satu malam 2 rakaat ayat kul huwallah, itu mau dibawa. Ya Allah, berkat solat tarawih yang 8 rakaat Fatihah 1 nafas, itu mau dibawa. Ya Allah, berkat bacaan surat Yasin malam Jumat, itu pun tak dari awal sampai ujung, ujung-ujungnya aja, kadang-kadang tak bersuara sama sekali. Apa yang mau dibawa menghadap Allah? Kabil, Habil. Kabil bukan tak bawa barang, bawa, cuma tak diterima. Kita lebih parah daripada Kabil. Sudahlah tak bawa, tak pula menghadap, tak pula bermohon. Kabil membawa, hanya saja tak diterima. Kenapa Allah tak terima? Karena hatinya tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang dibawanya kepada Allah? Andai kita duduk dekat sama Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim dengan bangga, ya Allah, berkat anakku yang kutunggu selama 86 tahun lamanya baru aku punya anak. Setelah 86 tahun aku baru punya anak, di tengah aku peluk cium sayang dia, di situ pula aku harus berpisah dengan dia. Tiba-tiba dia harus kuhantar ke kota Makkah dari Palestina. Berkat aku rela berpisah dengan anakku karena engkau ya Allah. Setelah dia remaja, tiba-tiba sampai masanya aku pula harus menyembelih leher dia. Itu amal Ibrahim. Tiba-tiba kita, apa amal kita? Berkat tabunganku kurban 1.900.000, itu pun sudah kutawar 3 kali tawar itu sudah. Kecil sekali modal kita mau menghadap Allah SWT. Tapi sekarang orang sudah menyangka dia beramal yang banyak. Maka bandingkanlah kita, jangan dengan tetangga sebelah rumah kita, jangan dengan kawan kita, tapi bandingkanlah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah mengapa nama dia tadi kita sebut, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kepala rumah tangga, kepala rumah tangga, kepala rumah tangga. Saya sebagai kepala rumah tangga membandingkan diri dengan Ibrahim alaihissalam. Lalu ibu-ibu, kami kan perempuan Pak Ustaz. Masa kami membandingkan diri dengan Ibrahim? ibu-ibu bandingkan diri dengan istri Nabi Ibrahim yang perjuangannya luar biasa, namanya Hajar. Dia berasal dari Mesir, anak bangsawan. Jangan percaya cerita orang kafir, katanya istri Nabi Ibrahim itu pembantu budak. Tak betul, batil itu riwayat. Yang betul itu adalah Hajar anak bangsawan. Orang Yahudi mengatakan Hajar itu budak. Tujuannya apa? Kalau Hajar itu budak, berarti Ismail anak budak. Sedangkan Muhammad itu dari puak Ismail. Mereka mau mengatakan Allah Muhammad itu cucu cicit budak. Bukan budak Bengkalis. Budak hamba sahaya. Tak betul riwayat yang sahih Hajar adalah anak bangsawan dari bumi Mesir. Tapi walaupun dia anak orang kaya, anak bangsawan, dia tak manja. Dia bukan anak manja. Menikah dengan Ibrahim. Ibrahim pula sudah punya istri pertama namanya Sarah. Tapi karena Sarah tak punya anak, terpaksa Ibrahim buka cabang franchise. Itulah dia nikah dengan Hajar. Tapi Hajar ini bukan mentang-mentang istri muda, mentang-mentang anak orang kaya, mentang-mentang masih cantik belia, lalu sombong petantang-petanteng. Tidak. Apa kata Allah? Antarkan Hajar ini ke bumi. Fi wadin ghairi dzi zar'in. Ada tanah, tak ada tanaman. Tak disebutnya nama kota Makkah, tak ada. Wadin, lembah, ni bukit. Bukit ada tanah yang landai, bahasa Arabnya namanya wadin, lembah. Ghairi dzi zar'in, tak ada tanaman. Kering. Bukit apa nama yang tinggi itu Pak Ustaz? Jabal Abi Qubais. Makkah di bawah. Makanya kalau hujan lebat, tenggelam itu Ka'bah. Beberapa foto disaksikan di Makkah tentang Ka'bah tenggelam saat hitam putih zaman dulu. Sekarang sudah ada selokan-selokan. Itu pun beberapa waktu lalu, waktu hujan lebat, sempat juga jamaah umroh berfoto-foto, kakinya tenggelam sampai mata kaki, air tergenang. Artinya apa? Memang dia di lembah. Fi wadin ghairi dzi zar'in, tak ada tanaman. Diantarkannya ke tempat yang jauh. Menangiskah Hajar? Cengengkah Hajar? Tidak. Padahal kalau diurut-urut, mestinya dia perempuan yang mengeluh. Kenapa tak mengeluh? Dia adalah anak bangsawan. Bapak ibu tahu arti bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Dia adalah istri muda. Dan dia yang berhasil punya anak. Sarah tak punya anak. Dan dia pula masih muda belia, cantik. Tapi dia patuh kepada Allah SWT. Tapi tentulah sebagai perempuan yang hatinya lembut, ada juga dalam hatinya itu rasa, jangan-jangan Ibrahim mencampakkan aku ke sini nih. Maka dia tanya. Itu artinya apa? Transparansi. Klarifikasi. Jangan peturutkan prasangka-prasangka dalam hati. Hajar perempuan yang tidak mau menurutkan prasangka. Ketika dalam hatinya ada berbisik-bisik berkata-kata, sampai betul hati Ibrahim meninggalkan aku di sini, teganya. Maka dia pegang ujung jubah Ibrahim sebelum Ibrahim pergi. Apa kata dia? Allahu amaraka bihala. Hai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruh engkau meninggalkan aku di sini dengan anak kecil ini? Di tempat lembah yang tak ada tanaman ini, siapa yang nyuruh ini Ibrahim? Apa jawab Ibrahim? Allah. Naam. Allah yang nyuruh. Dilepaskannya ujung jubah. Apa kata dia? Idzan layudhi'ana abadan. Idzan, kalau begitu, lan, tidak akan yudhi'ana. Allah tak akan menyia-nyiakan kami abadan, selamanya dia tak akan menyia-nyiakan kami. Dilepaskannya ujung jubah Ibrahim. Dia mau meyakinkan, engkau meninggalkan kami ini, Allah yang nyuruh, apa Sarah yang nyuruh? Ternyata Ibrahim mengatakan, Allah yang nyuruh. Kalau Allah yang menyuruh, aku tak khawatir sedikit pun. Sarah Hajar, mental perempuan, bukan perempuan biasa. Makanya ibu yang mau punya anak perempuan, kasihlah nama anaknya Siti Hajar. Tapi orang sekarang tak mau nama-nama begini. Nama anak ibu siapa? Christina. Dia tak tahu Christina itu diambil dari Kristus. Laki-laki Kristian, Kristian itu diambil dari Kristus, juru selamat, anak Allah Bapa di sorga yang tunggal, haleluya. Orang kita ini suka ikut-ikut aja. Itu nama artis sinetron, itu dia baca di internet, itu banyak paling sharing di Google, itu yang dia ambil. Tak tahu dia artinya. Orang nama Kristian mancung, anak dia hitam pesek. Nah, sudahlah, nama tak baik, bentuk tak baik, apalagi yang bisa dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitulah perempuan yang tegar ini. Kenapa dia tidak takut ditinggalkan oleh Ibrahim? Karena Ibrahim pencari rezeki, sedangkan yang bersama dia pemberi rezeki. Apa yang mesti dikhawatirkan? Kau pergi, kau pencari. Mencari belum tentu dapat. Tapi yang bersama aku, yang memberi, memberi pasti punya. Orang yang tak punya tak mungkin bisa memberi. Yang mencari mau pergi, pergilah. Makanya kalau bapak mau keluar kota, bu, aku keluar kota seminggu ya. Yang mencari pergi, pergilah. Karena yang memberi tetap ada bersama kami. Tapi kalau abang macam-macam, awas nanti. Gitu. Begitulah tegarnya seorang Hajar, perempuan yang luar biasa. Tapi yang namanya manusia tetap saja diuji. Diuji, diuji, diuji. Air persediaan kering. Anak mau minum, menangis, mulai merengek. Ibrahim sudah tak ada di tempat. Panikkah dia? Diangkatnya ke tangan, ya Allah, mana air? Atau dia mengeluarkan sumpah serapah. Katanya engkau yang menyuruh aku kemari, engkau juga. Mana? Mana? Hajar tidak melakukan itu. Tapi Hajar action, no talk, action. Dia tidak banyak ngomong, tak banyak doa, tak banyak cakap. Tapi dia bergerak. Orang yang mengikut apa dilakukan orang soleh, banyak bergerak. Maka dia langsung bergerak naik ke atas bukit Safa. Begitu naik ke atas Safa, tengok keliling, apapun tak ada. Kalau tempat kita naik ke atas, begitu tengok ke bawah, pokok sawit, pokok karet, sama kebakaran hutan. Tapi Hajar tak melihat apapun. Turun ke bawah, naik ke bukit Marwah, keliling tak ada. Putus asakah dia? Melompatkah dia turun ke bawah? Sudahlah, suami tak ada, anak pula menangis, baguslah aku terjun bebas saja ke bawah. Hajar tidak putus asa, tapi dia tetap tegar. Dia hadapi kenyataan itu. Pulang didekatinya anaknya, disitulah mukjizat datang. Ada masanya dalam hidup ini kita diputuskan Allah dengan semua kontak. Suami tempat bernaung, putus. Bukit tempat mencari air, putus. Anak mau diminta tolong, masih bayi. Di saat itu putus semua harapan. Kenapa Allah buat kita putus? Supaya kita hanya bersandar kepada Allah. Jadi jangan heran kalau ibu bapak mungkin dalam suatu masa pernah mengalami masa-masa putus. Berangkat dari rumah, pergi ya bu, ya, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Begitu sampai simpang Tabik Gadang, putus harapan dengan motor. Kenapa? Prit, tangkap polisi. Putus. Begitu HP dibuka, mau nelpon, pulsa Anda tinggal 200 perak lagi. Di saat tertentu, tanpa kita sadari, ada masanya kita mengalami masa-masa putus, tak dapat minta tolong kepada orang. Dan Allah buat kita dalam kondisi itu. Supaya apa? Supaya murni permintaan kita. Disitulah permintaan paling hakiki, paling murni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya bunyi kalimatnya sebetulnya bukan begitu. Na'budu iyyaka. Na'budu kami meminta iyyaka kepada engkau. Di balik kalimat itu, iyyaka na'budu. Kalau bahasa Indonesia tak ada bedanya. Kami minta kepada engkau, kepada engkau kami meminta. Apa bedanya? Mahasiswa-mahasiswi sekalian, boleh saya bertanya? Boleh Pak Ustaz? Apa beda kami minta kepada engkau dengan kepada engkau kami minta? Ah, Bapak bolak-balik aja tuh. Bahasa Arab beda. Na'budu iyyaka, kami meminta kepada engkau, tapi boleh jadi minta kepada yang lain. Tapi ketika iyyakanya didahulukan, namanya dalam ilmu balaghah litakhsis, mengkhususkan. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau saja, only you, tidak kepada yang lain. Itulah maka dalam surat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maknanya? Hanya disitulah putusnya doa daripada Hajar. Minta bantuan Ibrahim. Ibrahim sudah pergi jauh. Waktu itu Samsung belum ada lagi. Bukan bisa SMS. Minta bantuan kepada anak. Anak belum pandai bergerak, berjalan, bercakap. Siapa mau diminta bantuan? Minta bantuan tetangga. Fi wadin ghairi dzi zar'in. Tapi skenario ilahi begitu indah. Menyangka hidup sendirian, orang akan putus asa, bunuh diri. Tapi Allah mau mengajarkan, engkau tidak sendirian, wahai Hajar. Aku ada bersamamu. Maka di saat itu Allah menunjukkan kuasanya. Tumit kaki Hajar yang kuat, yang dewasa, yang sudah besar naik ke atas, tak mengeluarkan apa-apa. Tumit perempuan yang sudah dewasa, yang sudah pernah hamil, yang sudah melahirkan anak, yang sudah berurat, tidak mengeluarkan apa-apa. Tapi tumit anak kecil yang belum pandai berjalan itu bergeser di atas pasir, mengeluarkan air. Yang air itu tak kering sampai hari ini, 3800 tahun yang lalu, sampai 2016. Maka di saat itu dia tengok air mengalir. Apa maknanya? Kenapa tak langsung saja hujan dari awal? Kenapa tak langsung saja keluar mata air? Kenapa yang dinilai itu bukan endingnya, tapi prosesnya? Sama macam orang mancing. Orang kalau sudah hobi mancing, oh, satu hari tahan dia. Dapat Pak, entahlah. Padahal kalau bagi orang yang tak hobi, ngapain buang-buang waktu? Nyewa speednya lagi, berangkat pakai mobil lagi, mencari cacingnya lagi, membeli alat-alatnya lagi. Berapa modalnya Bapak pergi tadi? 1 juta semua ongkos-ongkos. Bagus ke pasar pagi Arengka, dapat 2 tas. Tapi bukan ikannya. Yang penting itu proses mendapatkannya. Ini Pak Ustaz, kalau sudah nampak ikan melompat itu tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Betullah orang menikmati penderitaan orang lain. Ikan setengah mati, ya itu dinikmatinya. Itu agak sakit itu sedikit. Apa maknanya? Ini seni menikmati perjalanan hidup, dan itu diajarkan pada Ibrahim alaihissalam. Maka pada saat Hajar mendapatkan air itu, nikmatnya luar biasa. Orang mendapatkan sesuatu tapi prosesnya biasa-biasa saja, maka rasanya pun biasa saja. Mana contohnya? Saya dapat 2 gelas, biasa aja. Karena prosesnya tidak terlalu berat. 1 teh manis. Andai ada kopi ginseng 1 lagi. Biasa aja. Tak ada yang luar biasa. Tapi bagi orang yang punya perjuangan, sama macam anak orang kaya. Anak orang kaya pakai HP mahal, pakai mobil mewah, biasa aja. Tapi bagi orang yang perjuangan, sayangnya bukan main. Sebentar-bentar laptop itu dilapnya pakai tisu. Kenapa? Ini perjuangannya bro, luar biasa. Sulit mendapatkan. Iya, dibanting sama kawan. Jangan. Aku mendapatkan ini bukan macam kamu. Kamu tinggal telepon bapakmu. Ma, pak, tolong kirim. Ini nomor rekening. Aku tak begitu. Aku jual tisu, jual koran, ikut loper, cuci mobil Dorsmer, baru aku dapat. Yang penting itu bukan endingnya, tapi bagaimana perjuangannya. Ibrahim mendapatkan istri yang luar biasa bernama Hajar. Dan itulah buah dari pernikahan orang baik dengan perempuan salihah. Lahir juga seorang anak bernama Ismail. Tadi Pak Ustadz katanya kalau kepala rumah tangga nengok Ibrahim. Ya, kalau kami yang perempuan-perempuan nengok siapa? Hajar. Kami yang anak-anak muda nengok siapa? Pandanglah Ismail. Apa kata Ibrahim? Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Ibrahim punya anak namanya Ismail, sudah mencapai usia remaja, datang dia. Ya bunayya, wahai anakku, inni arafil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, what is your opinion, apa pendapatmu nak? Kalau bapak ibu mau mengukur apakah anak kita itu sama macam Ismail atau tidak, nah besok pagi ceritakanlah mimpi kita. Nah, psikos bantah. Tadi malam ambo lihat dalam mimpi ambo, ambo memotong leher muna. Sebentar ya pak, kilometer 11. Tapi Nabi Ismail tak begitu jawabannya. Apa kata Nabi Ismail? Ya abati, kalau wahai ayah, ya abi, ya abi, wahai ayah. Tapi dia tidak ya abi, kata dia. Lebih lembut daripada kata ya abi. Apa bunyinya? Ya abati, wahai ayahanda yang tersayang. Begitu lebih kurang terjemahannya. Sudah dikatakannya mau dipotong, tapi kata-kata yang dipakainya lembut. Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Insya'allah akan kau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Tipe model keluarga, suaminya Ibrahim, istrinya Hajar, anaknya Ismail, ketiga-tiga ini lulus fit and proper test. Itulah dia melontar jumrah ula wusta Aqabah. Pada tiga hari berturut-turut, 11, 12, 13. Ketiga hari ini disebut hari Tashriq. Tashriq artinya menjemur daging. Karena pada tanggal 10 daging dipotong, daging banyak, mau dimakan tak termakan, dipotong tipis-tipis, dijemur. Tashrik, menjemur daging. Kenapa tak disalai? Tak tahu mereka menyalai. Maka dijemur, karena di sana panas. Saya naik ke atas hotel, waktu jadi petugas haji dulu, naik ke atas, begitu sampai di atas, angin kencang, tutup pakai sorban. Tubuhnya sorban itu dipakai, lilit, mana tahu angin kencang, mata aja nampak. Saya tengok di atas itu, mereka potong hati unta tipis-tipis. Di atas. Di sini rupanya banyak. Wah, kalau mau mencuri mudah. Tapi takut pula kita mencuri dalam suci. Begitulah mereka menjemur. Artinya apa? Tiga hari berturut-turut simbol melontar setan. Karena tiga orang ini juga diuji. Ibrahim diuji, Ismail diuji, Hajar diuji. Ibrahim, kenapa engkau mau anakmu dipotong? 86 tahun kau berdoa. Ibrahim melontar. Hajar, engkau ditinggalkannya, kau besarkan dia. Air susu tidak ada kering, engkau yang mencari ke Bukit Safa Marwah. Sekarang mau dipotong anakmu, dia lulus. Ismail, usiamu masih muda belia, engkau masih sehat walafiat. Kenapa mau dipotong bapak? Lulus. Jadi kita ini semuanya melalui fit and proper test. Man shallal isya fi jama'atin. Siapa yang salat isya berjamaah, maka annama shalla nisfal lail, dapat pahala seperti salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka annama shallal laila kulla, dapat pahala seperti solat sepanjang malam. Lau ya'lamuna ma fil 'atamati was subhi, Andai mereka tahu balasan pahala salat isya dan salat subuh berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak ke masjid. Mudah-mudahan kita istiqamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqsusil qasasa. Ceritakanlah kisah-kisah itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita Ibrahim, kisahkan. Kisah Ismail, ceritakan. Berita tentang Hajar, sampaikan. Untuk apa? Lallahum yatafakkarun, supaya manusia itu mau berpikir. Pikir pelita hati. Hati yang otak tak mau berpikir, macam kamar tak ada pelita. Ini bisa terang kenapa? Ada pelita. Masih berbunyi genset. Mati, habis. Ustaz bisa ceramah kenapa? Karena ada arus listrik. Maka pikir yang tak dipakai, status off. Maka jangan heran orang sekarang banyak pikir ini tak dipakai. Dibelah kepala dia, dibelah kepala kelinci sama isinya. Putih-putih di kepala kelinci itu ada juga putih di kepala. Bukan itu yang tak ada. Benda otak itu ada, tapi pikir itu yang tak ada. Oleh sebab itu kita di seluruh diajak, afala taqilun, kenapa kamu tidak mau berpikir? Kalau lampu cara menghidupkannya on off. Laptop switch off, shut down. Tapi untuk menghidupkan akal pikir ini bagaimana? Mendengarkan kisah-kisah. Ketika kita bahas kisah Ibrahim, oh ternyata Nabi Ibrahim begitu ujian hidupnya rupanya. Kalau begitu ujian hidup saya ini enggak ada apa-apanya. Selama ini perempuan merasa kami ini Pak Ustadz tertindas, tertekan. Setelah mendengar cerita Hajar, ternyata ujian kami ini tak ada apa-apanya. Yang anak muda mendengar kisah Nabi Ismail, ternyata kami dibandingkan Ismail belum ada apa-apa. Maka kita adalah orang yang membandingkan diri kita dengan orang lain. Kamu ganteng apa tak ganteng? Tak bisa dijawab. Tergantung bandingkannya dengan siapa. Saya mungkin bapak ibu tengok tak ganteng. Tapi kalau di asrama internasional dulu waktu kuliah, saya paling ganteng. Karena anak Afrika banyak kawan saya. Burkina Faso, Nigeria. Pernah saya sekamar sama anak Afrika. Satu bulan sekamar. Pernah pula sekamar sama dari Madagaskar. Tak pula Islam. What is your religion? Christian. Christian. Sebulan saya sekamar sama dia, Christian. Tengah malam saya buka, dia sedang duduk sama pacarnya pula. Tapi saya senang sama dia berkawan. Karena dekat sama dia, terasa putih saya. Jadi kita ini adalah bagaimana kita membandingkan dengan orang lain. Baliklah mahasiswa, saya stres nih pak, tak bisa pulang. Kenapa? Helm saya hilang. Ente baru kehilangan helm. Tadi anak pekonsos motornya hilang. Masa pak? Iya, saya tadi baru masuk kelas Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 2 SKS, hilang motornya dekat masjid. Oh, lapang dadanya. Jadi kita ini tergantung membandingkan dengan cerita orang lain. Tapi kalau dapat kawan yang baik, dapat kawan yang menyiramkan bensin di lalang kering, hancurlah. Helm saya hilang pak. Hilang, iya. Besok mata hilang. Jadi kita mesti banyak bercerita, bertukar pikiran, dan mendengar cerita orang lain. Makanya digunakan telinga, inna sama'a, dengar. Wal basar, pandang. Zaman dulu kalau mau nengok kecelakaan mesti keluar rumah. Tapi sekarang duduk di rumah, kunci kamar, tutup gorden jendela, nampak berbagai macam musibah. Siapa yang mengirim berita itu ke kita? www.facebook.com. update status, nampak ada orang tabrakan, ada orang kecelakaan, ada orang musibah. Apa maknanya? Begitulah kehidupan ini, bahwa kita sebenarnya hanyalah melanjutkan cerita. Dunia silih berganti. Selesai masa Nabi Ibrahim, datang masa Nabi Yakub, datang masa Nabi Yakub, datang masa Nabi Yusuf. Habis masa Yusuf, datang masa Nabi Musa. Habis Musa, datang masa Nabi Isa. Berakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam Nabi lain ujiannya. Ibrahim, habis Ibrahim, Ishak. Ishak punya anak, Yakub. Yakub ujiannya luar biasa. Anak yang disayang itu pula yang hilang. Nama anak itu Yusuf. Bukan tangguh, menangis Nabi Yakub sampai buta matanya. Habis sudah cahaya mata itu karena anak kesayangan itu hilang. Apa kata saudara-saudara Yusuf? Waja'a ikhwatu Yusuf. Datanglah saudara-saudara Yusuf membawa jubah yang digelimangkan dengan darah kambing. Ya, adik kami Yusuf sudah ditangkap oleh serigala. Tengok, menangis Nabi Yakub mengenang ujian. Sekarang orang menyangka, ah, kalau sudah sholat kayaknya hidup ini nyantai-nyantai aja, nanti tak diuji lagi. Efek dari pemahaman itu, setelah sholat, setelah puasa, setelah ngaji, setelah zikir, ujian datang. Akhirnya dia komplain. Kalau komplainnya ke Allah tak apa-apa, komplainnya ke ustaz. Ustaz, ya, dulu saya sebelum ngaji sama ustaz tak ada ujian. Begitu ngaji sama ustaz, sendallah hilang. Makanya kita bacalah sejarah nabi-nabi itu. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahum. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah sayang cinta kepada seorang hamba, kepada sekelompok kaum, diujinya iman itu. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami uji kamu dengan takut, cemas, khawatir, mati, susah, sakit, kehilangan, musibah, silih berganti datang. Untuk apa itu? Allah ingin melihat siapa yang layak dapat ijazah S1, siapa yang cocok dapat S2, siapa yang pantas dapat S3, siapa yang sesuai dapat postdoktoral, siapa yang duduk menjadi program profesor, siapa yang layak ditempatkan surga Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus, VVIP. Allah tak tahu rupanya kalau kita ini layak tak layak. Allah Maha tahu. Apa yang terjadi Allah tahu, yang akan terjadi Allah tahu. Kalau Allah tahu, kenapa dia uji kita? Tapi dia Maha tahu. Dia tahu apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang belum terjadi, apa yang akan terjadi. Kalau dia tahu apa yang akan terjadi, kenapa dia uji kita? Dia uji kita bukan karena dia ingin tahu. Dia uji kita, dia mau kasih tahu ente tak layak masuk surga. Baru aku uji sedikit aja nangisnya seminggu. Maka kita disuruh membaca Al-Quran, itu adalah membandingkan nasib kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baca Quran. Begitu ibu membaca tentang Nabi Ibrahim dan perjuangannya, ya Ibrahim, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman aliha, mengapa engkau menyembah patung-patung berhala-berhala? Maka dijawab oleh bapaknya, la illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku, kalau kau tidak berhenti menuduh aku melarang menyembah patung berhala, la arjumannaka, aku akan lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni madiya, tinggalkan aku. Meleleh air mata si ibu membaca ayat demi ayat itu. Kenapa ibu menangis? Terkenang ibu dengan Nabi Ibrahim. Bukan Pak Ustaz, tak nampak lagi huruf-huruf. Jadi membaca Quran itu meringankan beban. Alladzina idza tuliyat 'alaihim ayatuhu Ketika ayat-ayat itu dibacakan, zadatsum imana, bertambah iman dia, iman dia mulai dong. Begitu dibacakan tentang Nabi Ibrahim, Ibrahim ujiannya begini, naik. Perempuan mulai imannya down. Dibacakan tentang kisah bagaimana Hajar, bangkit imannya. Yang anak muda mulai down. Begitu dibacakan tentang kisah Ismail, bangkit semangatnya. Al-Quran menghidupkan semangat yang mati, bukan dibacakan untuk orang mati. Walaupun kalau dibacakan, pahalanya sampai. Pahalanya bukan Qur'annya. Kalau baca Yasin, ya 10, Sin 10, Yasin 20, pahalanya itu sampai untuk orang mati. Pelajarannya, Pak Ustadz, untuk apa kita bacakan Yasin untuk orang mati? Pelajaran kan untuk orang hidup. Pelajarannya untuk orang hidup, Mas Bro. Pahalanya untuk orang mati. Tanzilal Azizir Rahim. Pelajaran untuk yang hidup. Tapi huruf-huruf-huruf-hurufnya itu la aqulu alif lam mim, alif lam mim, tidak dihitung suruh. Alif 10, lam 10, mim 10. Walikulli harfin asru amsalha. Maka ketika dibaca Quran, yang hidup dapat petunjuk, yang mati dapat pahala, yang mendengar mendapat rahmat. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ketika ayat-ayat itu dibacakan, zadatshum imana, imannya bertambah. Wa nunazzilu minal Quran, Al-Quran ini kami turunkan, ma huwa syifa. Quran itu turun sebagai syifa. Apa arti syifa? Obat penawar. Patutlah anak ibu dikasih namanya syifa. Syifa, penobat, pengobat penawar. Bapak yang balik lelah capek kerja, begitu nampak anaknya syifa datang, oh, kaulah penawar duka ku, wahai anakku. Apa maknanya? Al-Quran adalah syifa. Kenapa? Ketika dibacakan kisah-kisah itu, apa kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iyamsaskum qarhun, kalau engkau menerima kesulitan, kalau engkau merasakan kesempitan, faqadamasal qauma qarhum misluh, orang-orang sebelum engkau ya Muhammad juga merasakan yang sama, bahkan lebih hebat daripada yang engkau rasakan hari ini. Maka sesungguhnya belajar dari pengorbanan Ibrahim, kita sedang mengukur bayang-bayang, mengukur amal, mengukur diri. Hai Abdul Somad, 2 juta yang kau serahkan ke pengurus masjid itu tak sampai seujung kutil Ibrahim. Pak Ustaz, iya, apa Ibrahim punya kutil? Bukan itu maksud saya. Maksudnya sekepayah betul lah ceramah ini. Seujung rambutnya, sebesar biji sawi, sebesar tapak kaki semut. Jangan merasa amal kita sudah banyak. Tak tahu kalian ini siapa? Siapa? Ini yang berkurban tiap tahun itu. Belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Ibrahim alaihissalam. Ibu yang bisa mendidik anak. Anak saya Pak Ustaz, yang satu S2, yang nomor 2 S3, yang nomor 4 ini yang agak apa sikit, es cendol. Apakah sudah berhasil mendidik anak? Belum berhasil sebelum seperti Sarah, seperti Hajar. Hajar berhasil mendidik. Bagaimana standar keberhasilan? Sampai-sampai pada perkara yang irasional, tak masuk akal. Aku akan memotong lehermu. Dia katakan, lakukanlah ya. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Insya'Allah aku akan menjadi orang yang sabar. Standar anak dalam Islam, bapaknya minta, Rabbi habli minas salihin. Ibu ingin punya anak jadi dokter, bagus. Bapak mau punya anak jadi hakim, bagus. Tapi jadi hakim yang soleh, menjadi dokter yang solehah, menjadi guru yang sabar, menjadi wali murid yang sabar, sehingga terbentuklah Ibrahim, Hajar, Ismail dalam kehidupan kita. Setelah itu kita mati, anak-anak kita menjalani jalan yang sama. Anak kita mati, datang masa cucu kita juga sama. Sampai kapan terus cucu cicit. Habis itu dunia ini pun selesai, tamat. Tempat persinggahan. Selesai itu di mana kita tinggal? Wa adkhilnal jannata daras salam. Itulah yang dikatakan imam selesai sholat tadi. Allahumma antas salam. Engkau maha keselamatan. Wa minkas salam. Dari engkau keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam. Kepada engkau kembali keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam. Hidupkan kami dengan selamat. Wa adkhilnal jannata daras salam. Masukkan kami ke dalam Darussalam. Dar artinya rumah. Salam, rumah keselamatan. Selamat dari tipu. Selamat dari riba. Selamat dari bohong. Selamat dari dusta. Selamat dari selingkuh. Selamat dari asap. Darussalam. Dan orang yang ketika sampai ke pintu Darussalam itu, dia mendapatkan ucapan salam dari Allah yang dibacakan oleh malaikat. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salam, kata malaikat. Salam, peace, damai. Dari mana datang salam itu? Qawlan, ucapan. Min rabbir rahim, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang masuk ke dalam itu siapa? Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna harta. Wala banun, tak ada guna anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang masuk ke dalam itu adalah orang yang membawa hati yang salim. Tak pernah suuzon sikit pun kepada Allah. Seperti tak ada suuzon Ibrahim, tidak ada suuzon Hajar. Ada tak suuzon Hajar? Ini ditinggalkannya aku di sini, ini tak ada. Tak ada suuzon Ibrahim. Sampai hatilah Allah 86 tahun aku berdoa tak juga lahir anak. Tak ada. Tak ada suuzon Ismail ketika ayahnya itu akan memotong lehernya. Sikit pun tak ada. Potonglah ya. Sampai akhirnya dibawa watallahu lil jabin, ke tempat penyembelihan altar di atas bukit. Nanti Bapak Ibu kalau pergi umrah atau haji, jumrah Aqabah, jumrah Ula, jumrah Wusta, jumrah Aqabah di bawah, di atas ada bukit di Mina, nampak istana raja, di ujung istana ada pagar, pas di tepi pagar ada tiang warna putih macam tiang yang ada di atas Jabal Rahmah. Di situlah tempat penyembelihan Ismail. Dibawanya anaknya itu ke atas bukit, sudah nekat habis, anaknya sabar, orang tuanya siap. Terasa sejuknya pisau itu di leher. Gimana rasanya Pak Ustaz? Balik dari sini ambil pisau dapur. Letak. Tinggal menarik saja lagi sedikit. Tapi Allah Ta'ala menengok dua hamba ini tulus kepada Allah. Diganti Allah. Fafadainahu bidhibhin azim. Kami tebus dengan seekor sembelihan yang besar. Hidup ini sampai pada puncak, jatuh, tak punya anak 86 tahun, diangkat tinggi, tiba-tiba punya anak umur 99 tahun, lahir Ishak, jatuh lagi, tinggal anak jauh, naik lagi, dapat anak yang soleh, setelah dapat, diuji lagi, dipotong, jatuh, ingin memotong anak, diangkat lagi, diganti dengan sembelihan yang besar. Begitulah hidup. Kadang kita naik, kadang kita jatuh. Di saat kita senang, semua mengaku kawan. Kenal dengan Ustaz Somad? Oh, kawan saya sekolah dulu sama. Kenal dengan Pak Anu? Oh, itu sama-sama saya. Kalau yang di koran MX itu, antara. Ketika naik, ketika naik, ketika jatuh, na'uzubillah. Akhirnya, begitulah hidup. Apa maknanya? Ketika engkau berada di atas, itu pun Allah yang kuasa. Ketika kau jatuh pun Allah sedang mengujimu. Tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Biadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Itu yang kita ucapkan selesai solat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanamkan itu. Lahul mulku, dia yang berkuasa. Walahul hamdu, dia yang layak dipuji. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia yang kuasa. Tapi sekarang orang baca itu bolak-balik tak masuk ke hatinya. Kan dia mau cepat aja. Qadir. Qadir. Qadir. Kawannya pula qadir. Apa kau panggil-panggil aku? Marilah mengucapkan zikir-zikir dengan perenungan makna, memasukkan ke dalam hati, karena segala badan ini dikendalikan oleh hati. Hati itulah yang ditembakkan ayat Quran ke dalamnya, dimasukkan zikir ke dalamnya. Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Kalau hati tenang, telinga tenang, mata tenang, pikiran tenang, tenang, perbanyak zikir. Dunia ini kalau mau dipikir-pikir-pikir tak selesai. Semua mau dipikir. Facebook mau dipikir, Twitter mau dipikir, BBM mau dipikir, WhatsApp mau dipikir, TV One mau dipikir, siapa pembunuh Mirna mau dipikir. Semua mau dipikirnya. Akhirnya pecah pembuluh darah. Bam! Buka buku catatan pribadi. Bukan dia penasaran. Orang zaman dulu, aku penasaran apa amal yang akan kubawa menghadap Allah. Aku penasaran berapa impak sedekahku untuk masjid. Aku penasaran bagaimana silaturahim. Orang sekarang penasaran gimana akhir pernikahan Farhad Abbas. Yang tidak-tidak dipikirkannya. Kenapa? Menjadi korban isu-isu-isu. Maka tutup. Matikan TV. Matikan, ambil tasbih, berzikir. Astaghfirullahalazim. Maka Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab sekelompok kaum selama di sana berada bersama mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad tak ada di Pekanbaru. Kalau begitu azab bisa turun, bisa. Tapi ada satu lagi. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mengazab mereka selama mereka banyak beristighfar. Melihat karaoke, karaoke, karaoke, karaoke, warnet, warnet, warnet, warnet, PlayStation, game online, zina, menengok bencong-bencong di arena kedua. Sudah lama azab itu sebetulnya mau turun, tapi melihat masih banyak yang beristighfar di Masjid Al-Jihad. Astaghfirullahaladzim. Kata malaikat, ya Allah, ku jatuhkan ini. Jangan dulu, Masjid Al-Jihad masih beristighfar lagi. Tak jadi azab itu turun. Maka beristiqomahlah, beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ku jatuhkan azab ini ke Pekanbaru. Jangan, mobil-mobil masih beristighfar di Pekanbaru. Avanza beristighfar, Innova beristighfar. Tasbih tergantung di kaca spion. Hampir itu. Kita perbanyak istighfar. Cabut. Ini hari baik, bulan baik. Besok hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Ini tinggal 4 hari lagi. Ini tadi hari ke-6. Tinggal 4 hari lagi, hari yang dijanjikan Allah Ta'ala. Ma min ayyamin, tidak ada hari. Al-amalu salihu fihinna ahabu ilallah. Beramal pada hari itu lebih dicintai Allah. Min hadihil ayyamin asri. 6 sudah lewat. Tinggal besok lagi, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, malam Jumat baca suratul kahfi. Man qara'a suratul kahfi yawmal jum'ah. Siapa yang baca surat al-kahfi malam Jumat? Adha'allahu lahu min nur. Diberikan Allah pencerahan cahaya. Lightness, penerangan. Ma bainal jum'ataini, sampai Jumat depan. Maka baca. Yasin Pak Ustaz, baca surat Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, itu Al-Kahfi kan banyak Pak Ustaz, boleh dicicil Pak Ustaz? Boleh. Namanya Al-Kahfi kredit. Habis Isya 10 ayat. Udah agak-agak ini 10 ayat. Besok 10 ayat. Cepat datang Jumat. Jam 12 datang, duduk di masjid, buka. Ini datang ke masjid pas khatib naik mimbar. Begitu khatib naik mimbar, di parkiran pula ngerokok-ngerokok. Kalian tak masuk, masih khutbah Ustaz. Masih khutbah dia bilang. Jumat itu datang untuk mendengar khutbah. Idza qulta li sahibika ansit. Kalau kau katakan ke teman di sebelahmu yang ada duduk di sebelah, diam. Wal imam yaktubu yaumal jum'ah. Khatib sedang khutbah. Faqad laghawta. Kau sudah melakukan perbuatan sia-sia. Wa man lagha fala jum'ata lah. Maka siapa yang melakukan perbuatan sia-sia, tiada Jum'at lah baginya. Perbanyak salawat hari Jum'at. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Masuk ke masjid, duduk, ambil tasbih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Datang kawan ngajak ngobrol. Katanya si Anu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Katanya itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Ngobrol nanti di luar masjid. Ini kita isi dengan ibadah-ibadah. Belum tentu jumpa Jumat, belum tentu jumpa bulan Zulhijjah, belum tentu ketemu besok tanggal 7, 8 hari Sabtunya 8 hari Tarwiyah. Ini 4 hari ini induk-induknya. Hari Jumat besok Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari. Hari Sabtunya hari Tarwiyah. Hari Ahadnya hari Arafah, puasa Arafah. Yukafirus sanatal madiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu. Wal baqiyata, setahun yang akan datang. Beruntung betuah ibu-ibu yang suaminya jamaah Masjid Al-Jihad rajin mengaji. Belum lagi ibu ngajak puasa, bapak sudah mengingatkan, "Bu, ingat besok hari Ahad kita puasa Arafah." Tapi kalau dapat ibu laki Fir'aun, dilarangnya ibu puasa. Puasa sunat. Puasa tanggal 10, tanggal 9 hari Ahad. Pas hari Senin, disitulah kita amal yang besar berkurban. Dhuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabsaini, Nabi berkurban 2 ekor kambing, kaps, kambing domba. Fadzabahahuma biyadihi, dipotongnya dengan tangannya sendiri. Bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka walaka. Bismillah, dengan nama Allah, Allahu akbar, Allah yang maha besar, bukan aku. Duitku yang 2 juta itu kecil, Allah maha besar. Kambing ini kecil, Allah yang maha besar. Allahumma minka, ini dari engkau, ini bukan gajiku, ini bukan tabunganku, ini bukan depositoku, ini adalah rezeki dari engkau. Walaka, ini untuk engkau ya Allah. Maka meneteslah darah kambing. Wa inna dama la yaqa'u min Allah bimakan. Darah yang menetes dari leher kambing, menetes di ujung pisau, jatuh ke tanah. Cepat tetesannya. Ada yang lebih cepat lagi daripada itu. Apa? Ampunan dari Allah Ta'ala lebih dulu turun sebelum darah itu menetes ke tanah. Kalau saya tampung biar jangan netes-netes Pak Ustaz. Ini bukan cerita tekstual. Maknanya secepat-cepatnya cairan menetes ke tanah, ada yang lebih cepat lagi. Siapa? Orang yang berkurban. Fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan berkurban. Yang belum bayar, bayarlah secepatnya. Yang masih ngutang, segera tutupi. Tapi kata Ustaz, boleh berutang untuk kurban? Boleh. Nanti dibayar. Sekarang, utang mana yang boleh untuk kurban itu? Utang yang ada pembayarnya. Misalnya punya panen gandum nanti bulan Ramadan, bulan 1 Muharram, 20 hari lagi panen. Boleh. Pak, minjam duit Pak pengurus 2 juta saya mau kurban. Bayarnya kapan? Nanti panen gandum saya. Boleh. Nanti gaji saya turun. Boleh. Turun gaji kapan? Gaji 13. Bulan berapa tuh? Bulan 13 lah. Boleh. Yang tak boleh itu, Pak minjam duit 2 juta. Kapan kau bayar? Kuserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. itu tak boleh. Selama ada pembayarnya, boleh. Begitu kata Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Nah, malam ini kita sedang mengkaji, mengukur diri, mengingat-ingat yang kita terima ujian belum seberapa dibanding ujian kepada Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail. Yang kita terima nikmat belum seberapa dibanding dengan ujian, dibanding dengan syukur kita. Yang kita berikan kambing itu belum seberapa dibandingkan dengan pengorbanan Nabi. Ini hanya contoh kecil membandingkan diri dengan Nabi dan orang-orang soleh. Pas setengah jam setelah sholat isya, pukul 8.30. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak tutur kata cakap tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada hal yang ingin ditanyakan, kita bahas dalam tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.